الله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، para kiai yang saya hormati, yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, para pejabat, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para makhluk halus yang ikut mendengarkan, insyaallah dalam pengajian yang makam ini, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita ucapkan, kita dengungkan, kita lantunkan, entah itu secara berjamaah, entah itu sendiri-sendiri, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum pengajian saya ingat ada sebuah cerita. Sebulan yang lalu saya mendapatkan cerita, ada Pak Haji istrinya meninggal dunia. Tatkala Pak Haji ini istrinya meninggal dunia, Pak Haji melakukan sebuah perbuatan sing rondo nganeh-anehi. Napa niku? Istrinya yang meninggal dunia dilompati ping telu. Niki nggih henten ngoten niku. Bojone meninggal dunia dilompati ping telu. Jamaah pada protes, ini ketoke Pak Haji wis rondo gendeng. Jamaah yang lain, iki ketoke Pak Haji ikut paham baru, pahame samidi wong Solo. Pada saat itu Pak Haji yang diprotes oleh beberapa jamaah kemudian berdiri. Kemudian Pak Haji mengatakan, aku ora lagi gendeng. Aku sudah tidak ikut paham baru yang ada di Solo, tidak. Tapi ini semua saya lakukan karena ini adalah perintah istri saya waktu dia masih hidup. Loh, memang perintah istri panjenengan nopo Pak Haji? Istri saya waktu hidup selalu mengatakan, Bapak, jangan sekali-kali engkau menikah lagi. Kalau ingin menikah lagi, lompati dulu mayat saya. Lalu mula terus bujune mati dilompati ping telu sebab Pak Haji pengen rabi meleh. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, mukadimah intermezzo sedikit, saya subhanallah ikut gembira acara-acara yang seperti ini, acara-acara yang dipropori oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, membuat sebuah metode, membuat sebuah cara supaya orang tidak kehilangan sunnah, supaya orang tidak kehilangan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana fil Islam sunnatan hasanatan." Barang siapa, ada seorang manusia, ada seorang ulama, ada seorang kiai, membuat sunnah yang baru di dalam Islam, membuat cara yang baru di dalam Islam yang sesuai dengan syariat, kemudian cara tersebut diamalkan oleh orang lain, maka tokoh, maka orang atau siapapun yang membuat cara tersebut mendapatkan pahalanya terus menerus, insya Allah. Sing moto sudah ya, lo malah kayak selebriti ya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah acara-acara yang seperti ini cocok dengan sekali dengan syariat Islam, yaitu kita sedekah, kita niatkan untuk orang-orang yang meninggal dunia, itu namanya fidyah pahala. Nanti kita bahas bahwa silaturahim itu cocok dengan syariat Islam, bahwa kumpul-kumpul model seperti ini cocok dengan syariat Islam. Subhanallah, rapi, sing lanang kumpul lanang, sing wedok kumpul karo wedok, seneng kan? Ora kaya kumpulane sing dangdut-dangdut nang lapangan iki kok mboten. Nah, kajian saya pada kesempatan malam hari ini, saya tidak membahas banyak tentang ziarah kubur, sebab nanti insya Allah besok akan dikaji tuntas oleh guru kita Romo Ki Haji Abdullah Sa'ad, kalau gak salah besok pagi ya. Maka pada malam hari ini saya hanya ingin memberikan bekal Yang pertama yaitu tentang kekuatan doa, kemudian yang kedua nanti nyambung hubungannya dengan orang yang sudah meninggal dunia. Satu, doa. Subhanallah, manusia banyak mempunyai masalah, manusia banyak mempunyai problem, kita mempunyai kesulitan demi kesulitan. Nah, Allah sudah memberikan jalan, Allah sudah memberikan solusi. Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Hai manusia, mintalah kalian kepadaku, mohonlah kepadaku, jaluko, pasti akan aku jawab, kata Allah. Cuman caranya jawab Allah itu modelnya macam-macam, Pak. Nomor satu, Allah itu jawab dengan cara dibayar cash, dibayar kontan sesuai permintaan kita. Jenengan jalo sugih, dikasih sugih. Jenengan jalo anak, dikasih anak. Kalau itu jalo anak telu, jadi kayak itu lu, subhanallah. Kita isek ngom gantengnya itu nih anak lu pun telu, Pak. Tapi bojo alhamdulillah nembes tunggal. Insyaallah cukup satu, insyaallah. Sebab bojo kula ngrungokke lho, Pak. Iki dadak disiarke langsung radio Al Hidayah iki ya ngopo ngoten lho, nggih. Panjenengan minta naik pangkat, dikasih naik pangkat. Panjenengan minta apa, dikasih apa? Itu jawaban Allah yang pertama. Yang kedua, jawabannya Allah itu diganti dengan yang lebih baik, belum tentu sesuai dengan permintaan kita. Dalilnya wa syan taqahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa syan tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian itu menganggap sesuatu itu jelek menurut kamu, padahal sebenarnya menurut Allah baik. Tapi sebaliknya, bisa jadi kalian itu menganggap sesuatu itu baik menurut kamu, sedangkan menurut Allah itu jelek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita ini enggak tahu banyak tentang kehidupan ini. Yang tahu, yang maha tahu tentang kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang nuwun ampunen, ana wong jalu sugih. Ada orang doa minta kaya. Nuwun ampunen. Belum tentu kaya itu yang terbaik, Pak. Karena betapa banyak orang tak kalah melarat hubungannya dengan Allah bagus, bersugih lupa sama Allah. Kata nopake. Kalau di zaman sahabat ada namanya Sa'labah. Waktu masih melarat di mana ada Rasul, di situ ada Sa'labah. Bersugih lali. Wong melarat niku umpama dolim, Pak. Umpama dolim nggih. Wong marat kanggo gendeng misalkan, wong marat seneng ngombe ciu lah misalkan. Niku paling pol ciu mbekonang sak liter sing regane 7000 niku. Paling pol dicampur ya potes apa kacang jeng. Paling niku tok, kacang jeng iki kita sing mburiku pengalaman. Tapi coba kalau kita perhatikan, kalau orang yang ahli minum-minuman keras itu orang kaya, tokoh masyarakat, orang sak kecamatan iso dijak mendem bareng itu, Pak. Bener kan ini? Nah, orang kaya kok. Loh, maksudnya dong ya? Kalau orang marah dolim ya hanya untuk dirinya sendiri. Coba kalau orang kaya yang dolim, iso dolim berjamaah gitu. Jadi nyuwun ampunan, belum tentu orang yang kaya itu lebih baik. Maka kalau ngaji tenggone kitab Al-Hikam, ngene awak dhewe wong NU ngeten iki sik maca kitab, nemnya sami dini kok mboten kanggo. Nggih. Sami dini wong Solo niku, Pak, tangga kula. Tenggone Al-Hikam niku orang punya maqam, orang punya kedudukan wonten kalih. Yang pertama yaitu orang punya maqam, punya kedudukan, namanya maqam asbab, yaitu orang yang dekat dengan Allah justru karena sugihnya. Tapi di sisi lain ada orang tuh punya maqam, namanya maqam tajrid, yaitu orang yang dekat dengan Allah justru karena melaratnya. Sejarah mencatat orang nabi namanya Nabi Sulaiman dekat dengan Allah karena kekayaannya. Ada sahabat namanya Utsman ibn Affan, bahkan 3/4 pemakaman Baqi yang ada di Madinah itu tanahnya Utsman bin Affan. Saking sugih, beliau pernah 1000 kuda disedekahkan untuk Islam untuk perang. Sejarah mencatat lagi ada seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf, tokoh masyarakat, seorang kaya raya yang luar biasa, seorang konglomerat yang luar biasa. Bahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, monggo yang baru datang, ayo Pak, sudah Pak, duduk dulu. Yeah. Bahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, istri-istrinya Rasulullah yang ditinggal, yang masih hidup, yang menanggung biaya hidupnya adalah Abdurrahman bin Auf. Ini tokoh-tokoh Islam yang kaya raya, yang dengan kekayaannya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang itu justru cedake karo Gusti Allah justru krono melarate. Contoh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, contoh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang sehari makan sehari enggak, dua hari makan dua hari enggak, Abu Hurairah parah. Kenapa? Karena makannya Abu Hurairah ngenteni turane Rasulullah, padahal kanjeng Nabi ora tahu turah. Maka kalau kita belajar hadis, ya belajar hadis, itu orang yang nanti sanadnya sambung sampai Rasulullah yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Kenapa? Beliau ini melarat, mboten tanggungan apa-apa. Toko yoran duwe, jabatan RT mawon mboten, orang dhewe beban. Maka tiap hari ikuti terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya diabdikan untuk Islam, maka beliau mulia justru krono melarati. Jadi sekali lagi Allah menjawab doa kita, kadang tidak dijawab sesuai permintaan kita, tetapi diganti dengan yang lebih baik. Kita doa tiap hari, doa jalur jabatan, malah pangkatnya mundak-mundak. Sebab apa? Allah tahu ini modelnya orang siji kita enak banyaknya keduren wah pantas maka ini pantas Gusti Allah jalan suge kita orang modelnya orang nyatun-nyatun ini kita enak suge apalagi pantas sih kita orang jika suge Gusti Allah. Halo, yang nomor tiga, Allah menjawab doa kita kadang tidak diberikan kepada kita yang munajat kepada Allah, tapi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada anak-anak atau cucu atau buyut-buyut kita. Jenengan ngertos Ustaz Yusuf Mansur? Ngertos Ustaz Yusuf Mansur napa mboten? Nek Ustaz Sony ngertos mboten? Ustaz Yusuf Mansur itu buyutnya namanya Mbah Kiai Haji Mansur. Ini kayaknya ada orang daerah sini yang di Jakarta, nggih, teng Jakarta ketok akeh nih. Nggih, banyak nggih. Teng Jakarta wonten Jalan Kiai Mansur. Jalan Kiai Haji Mansur itu mengabadikan buyutnya Ustaz Yusuf Mansur. Teng Jogja wonten Universitas Islam Indonesia, salah satu pendirinya adalah Mbah Kiai Mansur. Teng Magelang wonten Kiai Jaduk, wonten Kiai Top, Kiai luar biasa namanya Mbah Mangli, itu muridnya Kiai Mansur, buyutnya Ustaz Yusuf Mansur. Mbah Kiai Mansur orang hebat, orang top. Anaknya mboten dadi ulama kondang. Putune mboten dadi ulama kondang. Metune dadi ulama kondang teng buyute nggih menika Ustaz Yusuf Mansur. Sekarang santrinya seluruh Indonesia 250 ribu santri penghafal Al-Qur'an. Saya salah satu pimpinan pondok pesantren Darul Qur'an yang ada di Sukoharjo. Ini loh, ya. Kiainya doa, ulamanya doa, doakan anak atau doakan diri sendiri bisa jadi enggak kena sama kita. Doakan anak enggak dapat anaknya, tapi kena cucunya. Tapi yang dapat buyutnya. Kadang begitu, Pak. Jadi yang jadi pejabat aja kemaki. Ya. Yang jadi pejabat aja kemaki. Yang jadi sugih aja kemaki. Maaf, itu kadang belum tentu dari doa jenengan. Belum tentu dari hasil jerih payah penjenengan, tapi itu jerih payah usaha doa munajatnya orang tua kita dulu kepada Allah. Ayo, ini keyakinan Ahlussunnah, Pak. Dona ngono. Jangan lupakan jasa-jasa orang tua kita. Kadang lupa orang tua kita dulu nek dongone ku sederhana, tapi ikhlas luar biasa. Dongone paling ngeten iki, ya Allah, muga-muga sok ben anakku dadi wong. Kuwi yo mikir ora dadi wong terus dadi apa? Tapi yang dimaksud dadi wong, wong itu maksudnya panjang. Dia tadi orang yang betul-betul terhormat, jadi orang mungkin yang jadi mulia karena mungkin ilmunya, karena jabatannya, udah pokoknya komplit di situ munajatnya kepada Allah. Justru yang mereka yang berdoa kadang enggak dapat, tapi yang dapat anaknya, kadang yang dapat cucunya, kadang yang dapat buyut-buyutnya. Ini caranya Allah menjawab doa kita, diantaranya adalah tidak diberikan kepada kita, tapi diberikan kepada anak kita, diberikan kepada cucu kita dan cicit-cicit kita. Mula kalau panjenengan donga, Rabbi habli minas solihin, niku tulung kula ngajarke pikiran panjenengan ampun sing dipikirke anak itu. Tapi siapa? Ya putune, ya buyutnya, ya canggah-canggahnya sampai kiamat. Muga-muga keturunanku sampai kiamat jalan dadi wong soleh kabeh. Iku sing diajarke Nabi Ibrahim ngoten, Pak. Sumbernya orang pertama kali doa Rabbi habli minas solihin iku Nabi Ibrahim. Coba niku tenggone sejarah. Nabi Ibrahim donga Rabbi habli minas solihin, lahirnya Nabi Ishak. Lahirnya Nabi Ismail. Bahkan kalau tidak salah 17 Rasul itu dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat doa Rabbi habli minas solihin, tapi diniatkan sampai keturunannya sampai kiamat. Bahkan para habaib yang ada di Indonesia, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keturunan tersebut sambung sampai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dungo Rabbi habli minas solihin teng jero ati ampun diniati anake niku tok, tapi nggih putune, buyute, canggahe sampe tiyang. Lalu sesudah caranya menjawab Allah ngeten iki, terus pripun cara kita berdoa kepada Allah? Nah, carane donga macam-macam. Nomor siji, langsung minta kepada Allah. Ya Allah, kula njaluk sugih, monggo boleh. Ya Allah, saya minta naik pangkat, boleh. Ya Allah, saya minta keluarga saya sakinah, mawaddah, warahmah, boleh, monggo. Ya. Tapi nyuwun ampunan, kadang Bapak, kadang donga kula njenengan iku ora pati kabul. Nggih. Nek Nabi Ibrahim donga Rabbi habli minas solihin, metune Nabi Ishak, metune Nabi Ismail. Lah wong mbirali kadang donga Rabbi habli minas solihin, anake gayane nyolongi peleme tanggone. Duane padha kok, Pak. Maka Ahlu Sunnah ngajarkan doa sendiri, monggo. Cara nomor satu, nomor kali, minta doa sama ulama, minta doa sama kiai, minta doa sama ustaz. Maka sejarah mencatat Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq, tatkala melahirkan seorang putra, maka putra tersebut digendong disowankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu doa lalu diberkahi Rasulullah. Tatkala Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tatkala Umar bin Khattab dipanggil oleh Rasulullah mau bepergian, dipeseni oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Umar, kalau kamu pergi ke Yaman, di sana ada ulama namanya Uwais Al-Qarni, kamu minta doa sama ulama tersebut. Abu Bakar ini lho Pak, kurang nopo ya? Umar bin Khattab kurang nopo, isih kon njaluk donga karo ulama. Lah kok ana wong Islam kemaki nek ora umum ra gelem njaluk donga karo ulama, bahkan kon ngamini donga wae mok. Ya sami dini kok aku. Nyelke lho kula niku donga ngoten iki tenanan iku gur ngeten kok pendelang pendelang pendelang pendelang. Ya sami dini iku. Krasa niki donga mampuh. Yo ngapun tenan. Mbok iki jenengan iso langsung praktek. Nggih, coba ngetes dongane jenengan iki ampuh tenan ta ora. Iseng kemaki-kemaki ra perlu njaluk dongane wong liya. Nabi Ibrahim waktu diuncalke di tengah lapangan dibakar bara api, api satu lapangan, niku dongane cuman ngeten. hasbunallah wa ni'mal wakil. Api unggun satu lapangan adem. Dungane mek niku to? Iya, rahasia lho, rahasia. Pas dibakar hidup-hidup, dungane cuman hasbunallah wa ni'mal wakil. Api unggun langsung adem. Jenengan mulih ing mriki nyoba. Ora usah gede-gede, nyoba golek lilin, nggih, dijin jenengan dikekke dhuwur geni niku wae. Mandonga sing khusuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dijamin obong. Wis saestu iki. Loh, dongane padha. Dikhusuk-khusuke, lha kok obong. Nek Nabi Ibrahim kok iso langsung dadi adem, napa sebabe? Hah? Loh, dongane padha. Sumbre Quran, gak main-main lho, Pak. Loh, sebabe napa? Nyuwun ngapunten. Jangan pun nate tidur di hotel jarang pak. Wah kita model lagi urung kabeh kita. Tidur mungkin di perumahan. Ya tenggon kamar satu tembok dengan kamar sebelahnya. Lo tahu pak turu di dalam hotel? Ya kamar satu dengan kamar sebelahnya kan sebelahan. Kulo motor TV buanter banget kulo gede. Okay. Sebelah kulo buatkan kerumun ibu pak. Muter TV kula kuwedake banter sebelah kula mboten krungu. Sebab napa? Sebab ada hijab, sebab ada pembatas namanya tembok. Itulah kita dengan Allah. Rasul bersabda bahwa kita ini kepada Allah dekat betul. Bahkan lebih dekat daripada niki napa? Al-Gitok. Nggih, basa Boyolali napa ngeten niki? Nggih, gitok nggih, bener nggih. Allah itu dengan kita dekat, lebih dekat daripada hidup kita. Tapi maaf, kita sama Allah punya penghalang namanya hijab, namanya dosa, ya. Penghalangnya hijab, hijabnya namanya dosa, penghalangnya namanya kemaksiatan. Kak niku lho pak, lo di kamar hotel, lo bengok-bengok sebelah lo macam rumah. Kita sama Allah yang ngoten jane cedak pak. Tapi kita punya penghalang namanya dosa. Kita punya penghalang namanya kemaksiatan. Nabi Ibrahim tidak punya itu. Maksum tanpa dosa. Jaluk kabul. Halo? Ayo. Bisa nyayel. Dungu kudu dungu dewe lapu dungu ulama. Terserah. Nenek kula mboten. Saya datangi ulama-ulama minta doa. Meleh. Cara yang nomor tiga. Tawassul lewat amal soleh. Kula panjenengan kalau mempunyai permohonan, lewatkan dengan amal soleh. Dalilnya Sahih Bukhari. Diterangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan dahulu kala kata Rasulullah ada tiga orang terjebak di dalam gua. Sahih Bukhari, ora main-main iki. Isame di rumakno iki kupinge. Sahih Bukhari. Ya mas saya sok ngrungokno lho Pak ngeten iki. Ceramah kula niku digemari kali mereka-mereka. Sebab dienggo bahan ngeten iki. Terus mereka sesuai nek ceramah terus dibahas. Di dalam Sahih Bukhari diterangkan oleh Rasulullah ada tiga orang terjebak di dalam goa. Sudah masuk di dalam goa, goanya tertutup pintu, tertutup batu yang besarnya luar biasa. Napa sing dilakokno? Arep disurung, watune gede banget, gak masuk akal. Maka apa yang terjadi? Satu orang ngangkat tangan, kemudian munajat kepada Allah. Ya Allah, saya dulu ya Rob, pernah di dalam kamar, saya sendiri ya Allah, didatangi seorang wanita, ayu banget, gak putih dia net. Umpam ngombe kopi saking putihnya pak ni tu gulune nanti ketok gelek gelek gelek gelek ketok irungnya sampai tapi orang tak praktek ketok mereka orangnya kopi. Okay, mohon bantu nama nama pak. Okay, saking ayune okay, saking putihnya tu tu boleh lari enak nak kau pelatuk jarah mereka. Kau tak diloi plus ke enak sengayu. Oh iya, maaf ya, kalau aku pernah sempat nonton si wedok-wedok ujah maaf semenen kata, lanang karo wedok dipisah, subhanallah gembira saya malam hari ini. Ya Allah, saya itu pernah dirayu oleh seorang wanita di dalam kamar, tapi saya tolak wanita tersebut karena saya takut kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, jika ini engkau anggap sebagai amal soleh, maka saya mohon batu niku geser, batu niku jadi geser pak. Jenengan ngomong ora masuk akal, terserah Allah itu ora urusan ora masuk akal. Jenengan ora tekan berarti sing salah ora dalile, sing salah akal jenengan sing ora tekan. Urusan karo Allah ora masuk akal pripun. Mulih patune geser cuman siti dereng iso metu. Akhirnya orang yang kedua ngangkat tangan mulih, "Ya Rob, saya dulu ya Allah pernah diperintahkan oleh ibu saya kon gawe susu. Saya buatkan ibu saya merah susu, kemudian saya masak. Tapi setelah saya serahkan kepada ibu saya tertidur dengan pulas. Saya tunggu ibu saya sebab saya khawatir kalau saya membangunkannya ini mengganggu ibu saya. Tak cekel susunya itu ya Allah sampai pagi. Kalau ini engkau anggap sebagai amal soleh ya Rob, saya mohon pintu niku, batu niku geser, batu niku geser." Tapi kalau si orang itu, orang yang ketiga ngangkat tangan lagi doa, "Ya Allah, saya ya Allah juragan ini, saya nomor telu ini juragan. Saya pernah ya Allah mempunyai karyawan. Karyawan itu pas saatnya gajian, umpama karyawannya gajiannya 1 juta. Saya lanjutkan yang ketiga, "Ya Allah, karyawan saya pas gajian, umpama gajiannya 1 juta. Pas karyawan saya tersebut gajian, ya Allah, karyawan saya itu enggak datang. Saya tunggu sampai sebulan, saya tunggu sampai 2 bulan, enggak datang-datang. Akhirnya ya Allah, saya membuat inisiatif supaya gaji karyawan saya ini saya masukkan jadi 1 dengan modal saya. Kemudian saya kembangkan ya Allah. Bulan pertama, bulan kedua ditunggu, bulan ketiga kurang lebih bil makna ngoten nggih. Bulan ketiga dicampur ke modale, terus modalnya berkembang, berkembang, berkembang. Umpomo berarti 10% setiap 1 bulan 1 juta berarti tambahan 1.000. Umpomo 10 bulan keuntungannya sudah 1 juta. Pas 1 tahun gimana ngoten nggih? Atau 10 bulan karyawan saya tersebut datang kepada saya ya Allah, kemudian menagih gajinya. Akhirnya ya Allah saya berikan tidak hanya gajinya tetapi plus keuntungannya selama 1 tahun tersebut." Ini kita yang buat nenten loh pak juragan yang tadi ini. Kita yang enak ini. Wah enggak loh juragan yang tadi ini. Orang gajian terus gajinya mohon ya Allah supaya patu niku geser. Akhirnya patu niku geser. Wong telu iso metu kabeh goro-goro tawasul, berwasilah, berperantara lewat amal soleh. Mula kita harus lawan jamaah ngajarkan. Mula guru-guru kita ngajarkan. Misal Ustaz Yusuf Mansur ngajari pak. Ustaz Yusuf Mansur ini kok riyen melarat. Kula niku alhamdulillah dekat sekali sama beliau. Pernah cerita teng kula, "Ustaz, pas saya dulu melarat pengen sugih. Cara kula, cara saya," kata Ustaz Yusuf Mansur, "itu adalah tawasul lewat amal soleh, terutama solawat kali sodako. Pas pengen duwe mobil anyar, pengen duwe mobil Alphard, ngetos Alphard jenengan, tereng, nek kula pun gadah setunggal Alphard ya." "Pas pengen mobil yang bagus calonnya pripun, lho, iki calonnya beda kali jenengan, kerja nggih kerja, berusaha nggih berusaha. Tapi mulih ditambahi tawasul lewat amal soleh. Pripun carane?" "Numpak sepeda motor. Golek perapatan. Tenggon perapatan, golek mobil yang paling apik tenggon perapatan. Enten mobil apik Alphard, terus kemudian tenggon burine mobil. Mandek tenggon bangjo, mobile niku wau dicekel sing burine diselawati. Cekal selawati sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Carane ngoten niku kan. Mulih. Waduh kok omah kok api-api. Kepengen dhewe omah api. Lebuhan perumahan didelok. Wah iki ketek wonge ora enek omahe gembokan. Pagere dicekel diselawati. Dipercaya terus lah ora pakaian lho aku. Iki kula coba, kula sing dadi sugih kok, Pak. Lho kita jenengan iki rong pengalaman sugih kok. Rojo repot tak terangi ngene iki. ini amalannya guru-guru kita dinaikkan lewat sholawat. Pengen ngopor naikkan lewat sholawat. Itu tak ngom-ngom saya ngarep gue gede watak. Aku nak pengen dibuju ayo apa ya kudu tak cekal tak sholawati tak. Loh ya jongono toh. Gue ini ya teh ngaji ini temanan itu loh ya. Ya aku nak pengen dibuju ayo ya nyolawatinya kok kaduan itu loh. Kok kaduan kok kita yang saya londok bening kok kaduan di sholawati. Kok jombor cekal sih bisa dimasal kok. Pengen punya anak terus pegang perut istrinya dipegang di sholawati. Tawasul lewat sholawat. Tawasul lewat amal soleh. Lewat sodakoh misal. Dalilnya sodakoh itu lidaf il bala. Sodakoh itu dapat menolak bala. Maka ahlu sunnah ngajarkan. Guru kita ngajarkan. Ibu-ibu senteng buri mereka. Bloke yamalan. Nek pengen bojone ora rabi mele di sodakohi. Bu ibu rumah kita nanan ini. Pripun carane judul duit 100.000 pak. Ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu nutut duit 100.000. Golek fukara wal masakin. Pecahke 5.000-an, golek wong 20. Nah, sedekah. Terus bariku ndonga, ya Allah, berkat sedekah kula niki, muga-muga bojoku ora rabi mleh. Ampun, Pak. Tapi Ibu aja ngerti bojone. Nek ngerti semanang bahaya. Loh, bahayane pripun? Sing ibu ngetokke 100.000, bapake ngerti. Jujur duit kalau ngantus saya kipat-kipatnya nyata niki harus duduk dulur ya Allah, niki telung ngantus ya Allah telung ngantus nih bojo kulo milih 100 niki telung ngantus boleh wong sengakeh di sodakoi nek telung ngantus saya niki tak niati ya Allah niki telung ngantus lho telung ngantus bojo kulo milih 100 niki telung ngantus muka-muka ya Allah kapan-kapan kulo nek izin kali bojo kulo milih ajeng rabi milih dijeno ya Allah niki telung ngantus lho ya Allah. Halo kita sudah dipraktekin lho pak ya aku dipraktekin sudah dimasak lho ibu-ibu ya aku itu tawasul lewat amal soleh maksudnya itu maka kan sering itu ada cerita ada seorang pemuda mendengarkan kajian tawasul lewat amal solehnya itu lagi dipraktekan dengan yakin luar biasa. Setiap bar yasin tahlil donga karo Gusti Allah. Setiap bar sholawatan donga karo Allah. Setiap bar pengajian donga karo Gusti Allah. Cah ngom rupane rondo elek rondo lepet tur melarat tapi yakin kepada Allah. Apa yang terjadi? Setiap bar sholawat dongane iki ora pati seneng aku. Tenane yo wong pi malaikat yo ketok yo gemes. Dongane coba. Ngeten iki lho Pak. Ya Allah. Walaupun kula ronda elek tur marat ngeten iki. Tapi kula kepengin ya Allah. Kepengin kula sok nek duwe bojo ya Allah. Kepengin duwe bojo sing salihah. Tapi ya Allah yo aja mek salihah tok. Tapi selain salihah, ya ayu ya Allah. Tapi ya Allah yo aja salihah tur ayu. Boten komplit iku jenenge. Yo salihah, yo ayu, yo sugih. Waduh, iki nek ora siap cah nom-nom aja mbok praktekke ya. Sebab iki halo, iki malah ora payu rabi. Sebab napa? Zaman sekarang golek wong wedok salihah angel napa mboten? Angel. Napa malah salihah sing ayu? Kuwi angel biyen iki. Enggak tak enak-enak aku ya sik rada mikir kok. Aja lho iki bojoku ketek nesu iki. Iki bojoku ngrungokno iki. Lho, sebab napa kadang sing ambu-ambune rada salehah, iki biasane ora pati ayu, Pak. Ha iya toh, niko sing kulino ning Jakarta niko, sing nang nggon mall-mall niko sing ayu-ayu, rata-rata ro kecekak kabeh. Lho iya toh, sing mall-mall sing Jakarta, sing ayu-ayu niku rata-rata ro kecekak kabeh. Lah sing kudungan sing blukut-blukut rata-rata elek-elek. Nggih, salehah wae angel napa mleh salehah tur ayu. Napa mleh salehah ayu sugih. Waduh, kok iki sak pole niki angel niki. Tapi anak muda tersebut yakin sama Allah, tawasul lewat amal saleh. Ya Rob, pokoknya aku pengen duwe bojo. Nggih, jam 12 bengi tenggon perapatan, perapatane sepi, lewat teng mriku wonten kirik padu. gede-gede kiri. Tenggon perapatan, ya ap nyebrang ngeten niku ana kiye padu. Ora nyebrang dalane siji tok. Kalau mau nyebrang ana kiye padu. Akhire mung ditekani nyebrang. Pas ditekani nyebrang niku apa yang terjadi? Cah nom niki wau dicokot kiri. Ya nek menungso dicokot kiri kan lumrah Pak nggih. Sing ora lumrah niku nek menungso nyokot kiri, lha ora lumrah. Ya bener ya. Nek menungso dicokot kiri iku lumrah. Ning saiki ana menungso malah nyokot kiri lho iki jan ora lumrah iki. Lah sami dini kok aku. Wah ora lumrah tenan wong siji kae gumun aku. Akhirnya apa yang terjadi? Ditolong oleh warga, dinaikkan mobil, dicokot kiri, itu untuk parah, dinaikkan mobil, tenggeru mobil, niku wau menuju rumah sakit, gersulah ini, menggerutu sama Allah, ya Rob, aku kan dungone kan jalur bojo, ayu, sugih, solehah, tak kok malah entuk-entuk, dicokot kiri, kinjenengani pripun tuh ya Allah, betul. Apa yang terjadi? Ringkas cerita, pemuda ini dibawa ke rumah sakit. Kala sampai di rumah sakit, tuh subhanallah Pak, Allah ki carane macam-macam. Dilalah tekan rumah sakit, jam 12 bengi, dokter praktek dulu Pak. Aduh, pianet. Lah nyeneng ketran, kayak nganggo kudung niku kudungnya sampai menutup badannya ngeten iki. Ini ciri-ciri wong saleh iki. Kudunge mboten kaya bintang film dudeng-udeng ki ngoten, mboten. Sampai menutup dada ngeten iki langsung donga wah tanda-tanda kehidupan iki ketoke masalahe pernah krungu ceramah Ustaz Sony iki cah nom iki dieling-eling ya pengin do sugih mboten sing nom ana teori mempercepat diri kita untuk menjadi kaya adalah cah nom dirungokke tenanan nek pengin kowe cepet sugih carane siji sing paling mustajab yang paling ampuh napa niku Rabio anak Ewong Sugi. Orang saya bener apa mboten? Masa Ustaz keliru. Ini cara paling cepat dari Ewong Sugi ngoten niku. Rabio entuk anak Ewong Sugi. Niku bar ijab langsung entuk sertifikat. Lah niku nyenengke banget niku. Nah, anak muda ini subhanallah apa yang terjadi? Bar niku pun wah iki nomor 1 ayu nomor 2 modele salehah. Dokter ini pamit mulai tenggon jebol jendela dibuka nyetater mobil wah jereng mobilnya Alphard tanda-tanda kehidupan tenan iki tambahi gigire Pak ayu salehah sugih ayu salehah sugih apa yang terjadi ringkas cerita pemuda dan si dokter ini jatuh cinta dan kemudian menikah kula sing ra seneng niku kata-katane malam pertama kula ora pati seneng apa niku kata-katane ngenten iki diajeng untung aku dek ben dicokot kiri. Loh, ora penak to, Pak. Ora penak biyen ngerti. Umpama ora dicokot kiri, aku ora ketemu sliramu diajeng. Apa ini hikmahnya buat kita? Subhanallah, Pak. Allah itu jawab doa kita, ngobrolkan doa kita, cuman jalannya, jalurnya, alur ceritanya ora usah ngatur Allah. Halo, paham enggak ini? Ya, jenengan jalur sama Allah yang penting endingnya, ujung-ujungnya doa kula jenengan kabul. Carane pripun terserah Allah yang atur karena Allah Maha tahu tentang diri kita. Sing pengen dadi kiai, ojo ngapunten. Wong pengen dadi kiai ra mungkin mulus, ora mungkin. Nek mulus yo malah ora kiai tenan iki. Lho saestu, Pak. Likulikuna kiai wa masyaallah. Kula nduwe anak iki arep kula dadekke kiai liku-likune. Iki anak kula teng Yaman, Pak. Ngetes Yaman jenengan. Klewer niku lho, Pak, ngalor terus nek ngotot kok belok kanan. Nggih. Anak kula teng luar negeri pun niki setiap SMS waduh ada kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini. Nggih, niku kula critake siji mawon, siji mawon. Berangkat teng Indonesia, teng Indonesia cuma 2 orang. Sama salah satu Habib anak kula umur 15 tahun Pak berangkat sama salah satu Habib kemudian apa yang terjadi tanggal masuk di Dubai gak ada masalah masuk di Saiwon gak ada masalah masuk di Hadramaut gak ada masalah masuk di Tarim di pondok pesantren Darul Mustofa asuhan Habib Umar bin Hafid. Iki sing tah Jakarta mesti paham, teng Jakarta ana tokoh yang luar biasa namanya Habib Munzir Al-Musawa. Sing Jakarta mesti paham, sing wong Boyolali ketoke ora pati paham. Niku guru besar luar biasa, ulama top, nek gawe acara Temunas 300 ribu orang yang hadir, presiden hadir, semuanya hadir, iku muridé Habib Umar bin Hafid, ulama Yaman yang setahun sekali datang di Indonesia. Ini anak kula pas temeriku, temondok temeriku, apa yang terjadi? Dipisah pak, santri dari Indonesia kali santri dari beberapa negara. Ora kumpul karo wong Indonesia, kumpulnya karo wong Saudi, karo wong Yaman, kali wong Singapura, kali wong pundi-pundi. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kula sempat ngedrop. Sebab konco-konconnya 18 tahun ke atas, 30-40 tahun, anak kula 15 tahun. Ngedrop telepon kali kula nangis-nangis. Papa, ewang kota papa nggih. Lho, ewang kota papa. Kayak rondok mbok lali iki ya, Pak Embo. Ngaten nggih. Pak, ini gimana nih, Pak? Nangis anak saya. Ya, ini gimana, Pak? Masa sekarang tempatnya dipisah-pisah. Enggak ada temannya orang Indonesia. Gimana, Pak? Ya saya boleh kok jawab. Loh, Kak, kalau kamu di Jakarta, ora kerasa enggak jemput. Nek Solo tak parani lah iki ning zaman yang luar negeri. Beli tiket belum tentu seminggu kemudian saya dapat tiket. Ya sudah, pelajarkan anak saya ini tentang keyakinan. Tak kalau ada manusia gak bisa bantu, tak kalau manusia gak bisa bantu yang hidup, gak bisa bantu, masih ada Allah. Masih ada orang yang kita mintai tolong. Siapa? Kajian yang berikutnya, sesudah tawassul lewat amal soleh, cara doa yang nomor 4 adalah tawassul kepada orang yang meninggal dunia. Berwasilah minta tolong kepada orang yang meninggal dunia yang kita yakini kesolehannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tenggone Al-Baqarah wonten, tenggone Ali Imran wonten, apakah kalian mengira orang-orang soleh itu yang meninggal, para syuhada itu yang meninggal, apakah kalian mengira mereka itu mati? Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, mereka itu tetap hidup di sisi Tuhannya, bahkan selalu mendapatkan rizki. Percaya terserah orang lapaten. Itu dilakukan oleh anak saya. Tatkala minta tolong kepada orang kosolilan dekonco karena orang kenal kepada siapapun, apa yang terjadi? Lu mau negeri makan, Pak? Makam tersebut namanya makam Zambal. Di situ ada makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahibul Ratibul Haddad. Ini nanti paham ya. Temenikun temenik makam ulama-ulama wali-waliullah. Kabeh makam digoyang nisane, Pak. Goyang, reso goyang, pindah mele, siaroh, goyang mele, pindah mele, siaroh. Hanya ada satu makam yang bisa digoyang, yaitu makam Habib Umar Muhdor. Ulama luar biasa ini. Berarti goyangnya itu niku, nih, pokoknya melakukan sesuatu, bar niku bar nangis-nangis niku, Pak. Kurang dari setengah jam, SMS kali kula. Napa SMS nih? Papa, gak usah risau. Gak usah gelisah, sekarang saya sudah punya teman. Temanmu siapa, Kak? Namanya Habib Umar Muhdor. Oh ya sudah, alhamdulillah, kalau kamu sekarang sudah punya teman, papa senang. Seberapa jam berikutnya aku lo mikir, duh, kok Habib Umar Muhdor koncone anakku? Lo mikir, ini kan seorang ulama besar yang sudah meninggal dunia. Kulo SMS meleh, Kak Habib Umar Muhdor itu siapa? Seorang ulama, seorang waliullah yang meninggal dan dimakamkan di pemakaman Zambal, yang oleh para habaib, oleh para ulama, termasuk salah satu tokoh, salah satu ulama yang ikut ditawasuli dalam rangkaian doa. Kulo nek nggone Habib-habib nek doa kan tawasul lewat ulama-ulama top-top niku. Salah satu nih Habib Umar Muhdor. Kulo kaget dicampur nangis, Pak. Disambung oleh SMS anak saya, Papa, jangan risau, jangan gelisah. Saya itu sekarang makan merasa ditemani Habib Umar Muhdor, saya tidur merasa ditemani, saya ngaji merasa ditemani. Papa enggak usah risau. Ahlus sunnah wal jamaah kudu yakin. Saya orang ahlus sunnah, orang yakin, enggak masalah. yang kita yakini adalah orang-orang soleh yang meninggal dunia, itu mereka hidup di sisi Allah dan selalu mendapatkan rezeki, bisa doakan kita. Ini dengan percaya terserah lho Pak. Ini kejadian Senin kemarin, seminggu yang lalu, tepat tanggal 2 Juli 2012, hari kedua anak saya masuk di pondok pesantren Darul Mustofa Yaman, bimbingan Habib Umar Al-Hafid. Ini testimoni jenengi. Yeah. Dan ini mula Ahlus Sunnah ngajarkan neng jenengan pun dalut tulung nenggone ulama sing soleh wis, donga dhewe wis, tawasul lewat amal soleh wis, mula aja lali ziarah kubur. Ziarah niku nenggone ulama-ulama sing soleh, tawasul. Kalau tawasule kurang luwih ngeten. Maulana Syekh Hisam Kabbani Amerika Serikat. Ngertos napa mboten niki jenengan? Jenengan ngeten lho Pak. Nek wis mudeng para ulama, mudeng para orang-orang top nggih, kelasé dunia niku sapa? Teng Mekah enten seorang ulama bernama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, gaweane ya selawatan lho, ngoten niku. Itu pas waktu meninggal yang ziarah di atas 1 juta orang niku Ahlus Sunnah. Tenggone Madinah wonten Habib Zain bin Smith, ulama top luar biasa, tenggone Yaman, tenggone Indonesia. Iku nek jenengan paham, terus krungu fatwane Imam Samidi wong Solo niku mek ngomong prek, niku cukup tok. Terus saya itu niku Pak, nek jenengan paham ulama-ulama besar, kok wong Solo berfatwa ora nek regone Pak. Saya malah mumet iku gara-gara jenengan ora gelem belajar. Ya kan orang yang mempelajari siroh-siroh, sejarah-sejarah, manakit-manakitnya para ulama. Bagaimana lho Pak? Dan jangan paham lah, sami dini korang yang regone Pak. Saya itu nih atas Dewi ini di Solo Enten Hall. Jangan rawuh nama Mboten. Mboten Dewi ini ku Enten Hall hari Ahad, Hall abahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Haul Habib Abdul Qadir Assegaf yang tiap malam Jumat gaweane yasinan, tahlilan, selawatan. Ya niku abahnya Habib Syekh. Yang malam Jumat yasinan, tahlilan, selawatan. Coba meninggalnya pripun? Meninggalnya niku lho Pak. Imami salat Jumat sujud rakaat terakhir meninggal dunia. Ini lho Pak ulama Ahlus Sunnah. Karena yasinan, tahlilan, selawatan, manaqib meninggalnya imam sholat Jumat rakaat terakhir pas sujud meninggal dunia. Ayo paling ngomong mau gawe yasinan rokok. Lho iki contoh kenyataan nyata, mosok wong mati sujud pas sholat mlebu neraka cangkemmu kuwi yo. Lho kenapa wonten nah? Ini dalilnya ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah. Bagaimana mereka itu amalannya waktu hidupnya sholawatan yasinan subhanallah meninggalnya Pak pas dikir meninggal, pas sholat meninggal. Cerita-cerita kiai-kiai kita kan kata yang ngonton itu ya kiainya mereka malah aku rapati kerungu cerita-cerita ngonton itu ya. Halo lagi contoh loh Pak, gampang-gampangan bu elek-elek toh. Maulana Syekh Hisam Kabbani Amerika Serikat, saya mendengarkan cerita ini dari murid-murid yang ikut beliau ziarah di makam Sunan Kudus. Pas waktu ziarah itu dungane ngeten Pak. Kurang lebih ngene bahasa Indonesia, wong beliau niku ya ora iso bahasa Indonesia. Kurang lebih ngeten iki. Ya Syekh Ja'far, yang namamu menguatkan Imam Ja'far Siddiq, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ya Syekh Ja'far in Sunan Kudus, tolong mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku. Nggih. Mohonkan kepada Allah agar Allah dumane dhewe mebu. Awake dhewe nek kula nggih. Mohonkan kepada Allah ya Sunan Kudus, muga-muga keluargaku dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mohonkan kepada Allah ya Sunan Kudus, semoga rezekiku lancar. Ngoten niku Pak. Nek sing penting aja ya Sunan Kudus aku njaluk duwite sak miliar, ampun ngoten. Halo, paham mboten iki? Nggih. Ini namanya tawasul lewat amal soleh ya Sunan Kudus. Ya pas datang ziarah ke mereka, kalau ini kalau masalah kalau kata mengadu jenengan tulung jalukno karo Gusti Allah supaya masalah kula ini cepat selesai. Saya merasa enggak punya teman, supaya saya punya teman. Saya enggak punya istri, supaya punya istri. Saya kan duwe duit, supaya duwe duit lho. Aduh. Kenapa? Karena keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, orang yang meninggal dunia, orang soleh itu sebenarnya mereka tidaklah mati seperti pandangan mereka-mereka, tetapi bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, kata Allah, mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan selalu mendapatkan rezeki. Niku cara ndonga Ahlu Sunnah wal Jamaah ngoten niku. Nah sekarang berhubungan dengan orang yang meninggal dunia. Wah, Pak, pun jam 10-10 menit, Pak. Ke anak kula niku nembe umur seminggu, Pak. Kula tinggal mriki lho. Saestu. Anak kula niku lahir hari Senin kemarin jam 6.17 pagi. Anak saya nomor 3. Niki nembe umur seminggu pun kula tinggal terus pengajian dek wingi kula teng Sragen, bandek wingi teng Karanganyar. Niku pun nembe lahir sedina pun langsung kula tinggal ceramah terus. Lah pripun nek niki kula batalke jenengan mumet, ya toh? Ada beberapa hal ini yang hubungannya dengan orang yang meninggal dunia. Satu, yang kita lakukan, yuk kita bertabur doa, yuk untuk orang tua kita, untuk teman-teman kita. Kanjeng Nabi ngajarkan kamu kalau ziarah kubur, nek ndonga aja pelit. Aja ndonga nggo bapak ibumu tok. Jangan doa untuk kakek nenekmu saja. Jangan doa untuk orang yang kamu kenal saja. Tapi minimal yang paling sedikit adalah buat orang yang satu makam niku. Misal, jenengan ziarah teng mriki. Dongakno khusus, ya Allah muga-muga jenengan ampuni bapak kula, ibu kula, pakde kula, pak le, ayah bunda dan sebagainya. Terus yang terakhir jenengan tutup, ya Allah jenengan ampuni kabeh sing teng makam niku. Niku ajaran Rasulullah kan. Kanjeng Nabi niku nek ziarah teng makam baki, niku wong sak pemakaman baki dijaluke ngampura kabeh. Nggih. Tur meneh ampun niku tok syukur-syukur ditambahi Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah jenengan ampuni dosa-dosane muslim laki muslim perempuan, mukmin laki mukmin perempuan, yang hidup maupun yang sudah mati. Coba niki nek jenengan angen-angen, Pak. Wabih wong Islam umpama gelem donga Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wong Islam yang hidup di atas satu wabih donga ngoten kula yakin lho, Pak. Kabeh wong Islam itu mlebu surga. Tapi pun wong lek jenenge sak ndongake kok jenengan donga Allahumma fir niku wau kula entuk, kula donga jenengan entuk. Guru kula kiai kula donga kula entuk, kula donga kiai kula entuk. Kula yakin rasa saling elek-elek kok. NU surga kabeh menurut kula. Pengantek aku surga kabeh. Wong kula niku nek pas donga yo entek barang yo tak donga. Napa? LDI yo tak donga, Muhammadiyah tak donga, NU tak donga. Ora terus ngaten donga kula. Allahumma fir lil muslimin ya Allah, ning dalam tanda kurung sing ayo jo ya Allah mboten kula. Lha saestu lho kan niku. Kula mboten ngoten iku ora pelit Allah. Ya to, kabeh muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang sudah mati, mulai Islam itu ada sampai kiamat. Iku nek jenengan ngati ngoten, Pak. Wes, kabeh wong Islam surga. Jadi sebenarnya ketemu nang surga kecelek lho. Loh, pedoman ketoke kok jadi kita aja merokok lah, kok jadi ngebusur kok kecil itu. Sengelek-elek yasinan itu kecil itu kan. Ya kan, lo dan kan merasa lo busur kok sih, tapi kaget memasalah yang surga ini si aku kita gitu. Jadi kaget tuh, Pak Sodi kok yang surga sih, udah lo aku yasinan ya kan, lo, tapi jadi yang ngebusur kok, tapi si aku. Loh, ini lo ya, kalau ini jadi keyakinan, subhanallah, saling mendoakan ngeten iki kabeh wong Islam surga kabeh kan penak to nggih. So ben ning kono wedangan NU karo MTA wedangan penak banget to. Nang kene masalah agama wedangan bareng ora apa-apa. Ning nang surga wedangan bareng. Ngono kan ngoten. Paham A karo paham B napa? Ya nang surga ning donya ora gelem kumpul gak apa-apa. Esok ben ning surga kumpul mulai jagongan kan nang kene kok. Nggih. Halo? Lho ayo nang donya mung sak karepe lah nek kula yakin lho kabeh mlebu surga kabeh. Siji ndongakno. Tapi, lho tapi yang jadi keyakinan meleh iki kudu jenengan paham. Waktu manusia itu masih hidup, doa yang paling mustajab adalah doa orang tua kepada anaknya. Sedangkan tatkala orang itu sudah meninggal dunia, doa yang paling hebat adalah doa anak kepada orang tua. Ojo diulak balik. Kula teruskan rasem mak, nek enek wong ngeten iki. Waktu ning donya, murid atau anak pengen ujian, wabih kiai disowani. Bahkan anggere ketemu kiai tangane diambung diulak balik. Wah, ngeten iki. Ketemu Habib diambung diulak balik. Luar biasa, wabih ulama ditekani. Tapi ketemu karo bapake dadah ngeten iki. Trondolo iki bocah ngeten iki. Kiai kabeh diambungi tangane. Ulama kabeh diambungi tangane. Karo bapake ora tau ngambung tangane. Karo ibuke ora tau ngambung tangane. Bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak tegaske tenanan iki. Dirungokke iki tenanan iki. Keri masalah itu. Kalau ngerti dia ini, wah bocah ini karo ulama, wah ya Allah, jangan dianggung diulak wali. Tapi dia ketemu karo ibu, anak sekolah ini, dada, ngerti ini. Bahkan bapak ini selalu jek, wah, anak ini kenal bapakmu juga selalu jek ini, gitu. Ayo coba ulak wali. Tempat yang paling mustajab, dungo yang paling ngampuk, dungo wong tua, karo anak. Sebelum kemana-mana cium tangan ibumu, sebelum kemana-mana cium tangan ayahmu, nembesowan tenggone kiai. Lho ini lho jenungnya, walaupun jenungan jenderal bapak wong desa, iso mudah di jenderal itu kalau bapakmu. Kalau ada anak itu sukses, maaf, jangan bangga itu karena kesuksesanku, karena wah pinter kumpul, dan itu karena jasa orang tua. Lu saya ngetok sekolah gue itu sopo. Halo? Nanan lo bakli. Walaupun bapak kita letak besok kene macul ke jenderal terus gengsi. Wah, tekoni bapak sopo ragam nyebut. Wah, terus dulu gue. Ini bukan ajaran Ahlus Sunnah, Pak. Ajaran Ahlus Sunnah, yo orang nomor satu yang ditakdimi, yang dihormati ibu. Kemudian yang kedua bapak baru bergeser kepada para kiai, para ulama, para habaib. Ngoten, aja mbok wali. Terus sampun ibu bapak meninggal dunia, jenengan sing kudu ndonga nomor siji. Kula jenengan nek ngundang yasinan kiai, ngundang tahlilan kiai, aja mandelik dadi among tamu. Pengenalke to Pak Kadang, Pak. Anake malah ribut nang njaba nyalami tamu-tamu. Yo kowe iki melu maca to. Ayo enten boten ngeten iki. Iki dirungokke tenanan. Sing paling mustajab iki kowe. Kiai itu mbantu. Lho ngoten aja mbok olak-olake to. Kok iki malah sing anelke anggar krasane iso mbayar kiai. Mbok iki kurang ajar iki. Krasane iso mbayar kiai itu iso ngatur karo kiai. Ah. Pejabat sing model ngoten niku prek ngoten mawon nek kula. Saestu niku, Pak. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ngajarkan ilmu itu di atas jabatan. Temen Ihya Ulumuddin itu, ilmu itu di atas jabatan. Ya kan, orang yang paling dihargai itu yang paling diangkat derajatnya oleh Allah, mboten krono jabatane, mboten krono sugihe, tapi krono ilmunya. Ngerti lho nggih? Jadi wah, ada ono wong karo pejabat cium tangan, ini apa nih pejabat ini? Nek karo kiai malah ra gelem lho. Kiai itu walaupun bentuknya kadang Yunani, orang pati gagah. Kiai-kiai juga kadang bentuk pati gagah, toh Pak. Orang Ustaz kalau gagah nak guru pulau ni. Yes, sebab Ustaz itu model orang Ustaz tenanan. Ya kiai-kiai yang tenang itu ya Allah, bentuk pati gagah. Mbah Sahal Mahfud misalnya, aduh kiai ini ya Allah biasa sederhana sekali. Mbah Maimun Zubair ya Allah, kiai ini sederhana sekali. Iku kumpul ke jenengan, ya orang yang ngerti dan iku kiai top. Tapi mereka mulia bukan karena apa-apa. Boten krono gagahe wong mulia niku, boten krono udeng-udenge, boten krono jenggote. Lah nek wong mulia cuman gara-gara jenggot, dak kok sesuk ning toko obat rambut to, Pak. Jenggotku tak dawake. Lha nek wong mulya kono batuke gosong, lha aku nek salat sujud tak usek-useke ndak gosong. Bagian lho wong sing paham ngoten niku. Jare wong sing paling top ya iku wong sing batuke gosong. Kudu sing jenggote sing dawa, jenggote gampang obat rambut niku murah kok. Halo? Toplek, wah katoke kudu nang tengah tengah kanggo cingkrang. Lah katok ngoten gampang katok jenggan diketok kae dadi cingkrang. Bukan karena itu orang itu mulia, tapi orang mulia karena ilmunya. Orang mulia karena ilmunya, maka Allah memuliakannya. Mula wajar, mula wajib buat manusia memuliakan ilmu, memuliakan ulama. Jadi ulama itu dimuliakan Allah, kita wajib memuliakan. Coba anggap kiai ini kaya menungso biasa. Kiai salaman kaya karo koncone. Sedih aku nek delok ngoten niku. Halo? Karena aku jadinya nanggup konco ya apa-apa, tapi nanti imu aku. Nah, ada kiai-kiai beliau-beliau ini jalan salaman koyok karo konco ini. Mereka itu dimuliakan Allah. Kok jangan orang memuliakan ini, piye toh, friend. Sedih aku nih ngomong ini. Eh, nomor satu, dongak mau terus. Iya, orang tua kita, guru-guru kita, masyayih kita. Si nomor loro, ojo nganti lalu. Kalau penjenengan berbuat amalan, kita apa mawon? Sing kira-kira marahi entuk pahala. Niku tulung sambungno karo bapak ibuwe, sambungno karo mbah-mbahe, sambungno karo gurune. Dadekno au ilmin yung tapa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat niku dadi jariah. Misalnya ten, ya Allah, kula niki arep selawatan. Nggih, muga-muga ya Allah selawatan kula niki ganjarane niki masuk ke dalam rekening pahala ibu saya, ayah saya, guru-guru saya. Ngoten, Pak. Kula pengen pas sedekah. Muga-muga pahalanya sampai kepada mereka. Loh. Ustaz, ya bapakku ora tau ngajari alif ba ta. Berarti kan guruku tok. Maaf. Walaupun bapak panjenengan enggak paham agama, ora tau ngajari maca Quran, ora tau ngajari alif ba ta. Dosa ngetel kowe nang pengajian ning TPA sapa? Jadi kita Pak Kadang nyuwun ampunen bolak-balik meleh. Amalane disambungke karo gurune. Nggih, sing ngajari maca Quran, guru tarekatnya, guru besarnya disambungke kabeh, Pak E karo Mbok E lha disebut. Iki bahaya iki, Pak. Loh, jenengan iso pinter betul gara-gara guru, gara-gara ulama bener. Jangan sebut ulama bener, neng ojo lali karo bapak ibumu. Lho sing nyekolahke kowe lho sing mbayari sapa? Halo, iki alak ya aku saiki, tenang iki. Kalau melihat anak-anak muda sekarang, ya Allah lebih hormat kepada gurunya daripada orang tuanya. Ngamal mau lho nggih, disambungno karo gurune, karo orang-orang top, bapak lali lah disebut. Jenengan iso maca Quran, okelah. Bapak ibu ratau ngajar ke alif ba ta, tapi sing gandeng kowe nang TPA sapa? Sing ngedusi sapa? Sing mbayari sekolahmu sapa? Halo? Kira bahen-bahen lho Pak ilmunya ten iki. Iki kok orang ya Allah kaya-kaya masa karo gurune bapak ibu kalah kabeh. Setiap kita beramal sesuatu, sambungkan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, mbah-mbah, buyut-buyute. Ini aku disambungkan kabeh. Terus yang ketiga, tolong fidyah pahala. Apa ini aku fidyah pahala? Jelas langsung menawi wau disambungkan lewat ilmu. Au ilmin yung tafa'u bih. Ilmu yang manfaat, itu kalau kita amalkan terus-menerus, orang yang memberi ilmu dapat bagiannya. Yang nomor selanjutnya, namanya fidyah pahala. Dalilnya sahih Muslim dan sahih rawahul Imam Ahmad. Ripun, ada seorang sahabat tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal mendadak. Tetapi ibu saya mempunyai peninggalan warisan yang banyak. Apakah jika saya beramal, saya sedekah atas nama ibu saya, apakah sampai? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala na'am. Ya sampai. Tenggone rawahul Imam Ahmad lebih jelas mulai. Kalau begitu ya Rasul, ibu saya mempunyai sebidang kebun tinggalannya. Kalau begitu, ini yang sudah jadi warisan saya, kebun ini saya sedekahkan untuk Islam atas nama ibu saya. Oke, qala na'am, ya pahalanya sampai. hal itu saksikan ya Rasulullah, ini saya sedekahkan untuk Islam atas nama ibu saya. Ini dalil hidyah pahala. Jenengan sedekah diniatno sebagian ganjaran yang wong tuwa ni. Jenengan nyumbang masjid keramik, ya Allah, sing sak meter tak nggo aku karo keluargaku. Sing sak meter nggo keluargaku kabeh sing meninggal, mbah kula nang mbah wedok, buyut kula nang buyut wedok, bapak ibu sing sak meter ya Allah, dienggo wong Islam sak dunya sing isih urip karo wong mati. Lho, carane ngendong piye? Ya terserah urusane malaikat. Jenengan kok ngurusi nendume malaikat. Loh, napa yen dalile tak enten Sahih Bukhari meleh. Kanjeng Nabi niku setiap Idul Adha iku boleh wedhus loro, Pak. Sahih Bukhari niki sing siji ditanya Ali bin Abi Thalib ya Rasul, itu untuk apa? Yang satu untuk diri saya, yang satu saya niatkan untuk umat Islam yang hidup dan yang sudah mati. Loh, pripun? Niku dalile kase saking Kanjeng Nabi langsung. Kau yang jenengan sak meter keramik di gowong sak dono, yang pun serah ke, kalau nengin dong terserah malaikat. Jenengan ngurusi tugasnya malaikat, yo hopo. Mak dengan sih, kau tahu di tekoni yo pak, tekoni nangil ke pianom. Start. Kapan hari kan untuk tsunami teng Aceh? Yo terus dia, lewat satu detik 100,000 orang lebih mati. Kalau kepikirannya punya tempat, malaikat Israel jadi jumlah piro total. Tangan lo kira pak, mana kira nanti pertanyaan mulu nanti lo kira. Lo kau penjabut itu tangannya sisit semua percuma tenar. Apa tangannya itu wakeh lo tenar. Kau iso nyabut wong Boyolali dengan waktu bersamaan iso nyabut wong Amerika Serikat. Tapi pun aku jawab ane. Kira Ustaz Rapati pengalaman kau iso lagi jawab. Ya kau jawab kau enak mawon halah. Kau nego angel-angel jawab. PLN tukang listrik ni lo kira. Tak pengen materi jalur listrik sak daerah mriki napa jenenge mriki Karangmojo sak daerah Karangmojo napa diparani wong siji-siji dijegleke mboten lho jalur Karangmojo dijegleke pisan tok mati kabeh sak Karangmojo mereka dijualek kae dijeglekan karo niku lho nggih to nggih wong sak Karangmojo dijegleke malaikat Israel mati kabeh. Aku mulih malah wedi. Lah sing urip aku dhewe. Sakar kula melu sero baru iki, Pak. Lah malah kula mlayu nang mulihno. Masuk malaikat kalah karo PLN. Jawabane ngoten gampang-gampangan. Teh, dalil meneh. Nek sing ngomong jare fidyah pahala, amalane wong hidup ora bakal tekan karo wong mati. Nggih jawaban kasar-kasaran meneh. Nek kowe ora percaya, mati yo sik tak kirimi. Ya pokoknya rantok lah habis ben. Kau yang gawa handphone saya ngapik ini orang tekan SMS aku. Yes, gampang-gampangan. Itu dalil bisa. Dalil senomor kali. Wong sholat mayit niku sing disolati mati napa urip, Pak? Sing disolati mati napa urip? Mati dia. Ini tak cetak deh, tak cetak deh. Sing sholat urip napa mati? Urip dia, jelas dia. Lah kok ana dalil tenggone Bukhari wonten, Muslim wonten, Ahmad wonten, Abu Dawud wonten, Tirmidzi wonten. Barang siapa meninggal dunia disolatkan lebih dari 40 orang atau 3 saf, 40 atau 3 saf, riwayat yang lain 3 saf, riwayat yang lain 40 orang, semua dosa-dosane diampuni oleh Allah. Sing ibadah sing urip nggih wong salat, sing diampuni kok wong mati. Ayo, paling debat jenengan amalannya wong urip ora tekan wong mati. Iki lho, jelas. Iki toh, salat sing salat, Allahu Akbar, sing maca Fatihah, sing maca selawat, sing ndonga, wong urip sing diampuni kok sing mati. Sebab penopo? Sebab diniatno kanggo sing mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. Nek mati ni rombongan, Allahumma ghfir lahum. Rumah itu keh diangat. Nggih. Rombongan niku napa jenengan kira wong nek mati rombongan niku ora pantes. Oh, Gusti Allah niku ora enak sing lagu. Arep urusik mati yo pantes, lemu sik yo pantes lho. Nek kok sugih sik yo pantes, pelarat sik yo pantes. Arep wong ijen-ijen mati pantes, wong sehat langsung geblak mati yo pantes kok. Nggih, arep rombongan yo pantes, ora enak sing lagu. Ayo sekali lagi, fidyah pahala, kita berbuat sesuatu diniatkan untuk orang yang meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai kepada mereka. Demikian kajian pada malam hari ini pun cukup Pak, 1 jam 20 menit. Kalau kurang nanti insya Allah tahun 2100 disambung meleh. Apa niku yo mbuh pokoke duwowo banget nek ora ketemu teng donya so nek kuburan pengajian meleh. Ya nek ampun lali ustaz kula nggih, ajeng rondo kondang rondo ganteng king Solo baru. Monggo kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah nasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamda sakirin hamda na'imin hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yambahi li jalali wa ajikal karim wa li sultanik Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rasulna tiba'ah wa arina al-batila batila wa rajukna istinaba ya rahab. Tunjukkan kepada kami, kepada jamaah-jamaah ini, kepada siapapun umat muslim, musliman, wal-mu'minin, wal-mu'minat, yang benar itu akan tambah benar, yang hak itu akan tambah hak, dan berikan kekuatan kepada kami dan mereka untuk melaksanakan semua kebenaran yang datang darimu. Wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami yang batil itu akan tampak batil, yang salah itu akan tampak salah, dan berikan kekuatan kepada diri kami ya Allah untuk menolak semua kebatilan. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabb, pada malam hari ini kami berkumpul menengadahkan tangan kami kepada-Mu ya Allah. Kami mohon ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Ampuni semuanya ya Allah. Ya Rabb, kami juga ingat kepada kedua orang tua kami. Bagi siapapun yang saat ini orang tuanya masih hidup, ya Allah, jadikan orang tua kami menjadi orang-orang yang sehat walafiat. Sehatkan badan orang tua kami, sehatkan hati orang tua kami. Jadikan orang tua kami menjadi orang-orang yang ahli ibadah, min ahli sujud, min ahli zikir, min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatkan orang tua kami kelak dalam keadaan husnul khatimah ya Harap. Ya Rab, bagi siapapun yang orang tuanya masih hidup, sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka menjadi kubur-kubur yang raudhah min riyadil jannah. Jadikan kubur-kubur orang tua kami, kakek nenek kami, buyut-buyut kami, canggah-canggah kami ke atas menjadi kubur-kubur yang penuh dengan kedamaian, kubur yang penuh dengan ketentraman, kubur yang penuh dengan kasih sayangmu dan ridhamu ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami semua kelak dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Siapapun dari kami ya Allah tanpa terkecuali. Dan masukkan kami semua kelak ke dalam surgamu bighairi hisab ya Allah. Bighairi hisab ya Allah. Bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Bersama dengan ayah bunda kami. Bersama dengan kakek nenek kami. Bersama dengan buyut-buyut kami. Canggah-canggah kami ke atas. Bersama dengan anak-anak kami, keturunan kami sampai kiamat ya Rabb. Bersama dengan orang-orang yang kami cintai, yang suami bersama istrinya, yang istri bersama dengan suaminya, bersama dengan kakak adik kami, paman bibi kami, bersama dengan tetangga-tetangga kami, bersama dengan jamaah-jamaah kami, bersama dengan semua orang yang kami cintai dan orang-orang yang mencintai kami, bahkan ya Rabb bersama dengan orang-orang yang kami benci atau orang-orang yang membenci kami. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu bighairi hisab ya Allah. Bighairi hisab ya Rabb. Kumpulkan kami semua ke dalam surga-Mu bersama dengan junjungan kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabb, banyak sekali munajat yang ingin kami sampaikan kepada-Mu. Banyak sekali doa-doa yang ingin kami sampaikan kepada-Mu, tapi ya Rabb, terbatas lisan kami untuk mengungkapkan. Maka kami mohon ya Allah, apapun hajat-hajat kami yang baik, kabulkan semua hajat-hajat jamaah-jamaah ini ya Allah. Kabulkan semua hajat ya Rob. Selesaikan segala permacam permasalahan ya Rob. Bagi mereka yang mempunyai permasalahan keluarga, selesaikan dengan sebaik-baik penyelesaian. Yang punya masalah hutang, selesaikan dengan sebaik-baik penyelesaian. Yang punya hubungan dengan masyarakat, dengan teman-teman kurang baik, selesaikan dengan sebaik-baik penyelesaian ya Allah. Apapun masalah kami dan mereka, selesaikan dengan sebaik-baik penyelesaian ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisyirril Fatiha. Mohon maaf segala kekurangan. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat.